buka majlis ini. Siapa yang belum baca? Ya. Hari si Amar Fadal. Majuan, si Paris kau baca. Dibuka Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Syekh rahimahullah, langsung Ustaz. Bab 6. Babu ma ja'a fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syarih rahimahullah, langsung Ustaz. Iya. Besok. Sekarang syarahnya. Iya. Ai babu ma ja'a fihi min ta'dhimihi ma wa tahdhiri wa tahdhiri min ikhfarihima wa tahdhiri aidan min ja'lihima lin-nasi. Manjalahuma linnasi Minjalihima linnasi Lianna hadha wasilatun ila ikhfarihima. Falwajibu ala walat ulatil umuri alla yaj'alu linnasi dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyyihi, wa innama yaj'aluna lahum dhimmatan ra'isi wal maliki wa ashabihi. Wa hadha min babi ta'zimi dhimmatillahi wa dhimmati rasulihi, wa huwa min babi ikmali tauhidi wal imani, wa ikhfaruhuma naqsun ila tauhidi wa wasilatun ila talaibi talaubi ila talaubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Imam al-Mujaddid ma ja'a fi dhimmatillahi wa rasulih. Keterangan tentang perjanjian Allah dan Rasulnya. Ya, jadi bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hendak memberikan tanbih, peringatan kepada kita untuk menunaikan, memenuhi perjanjian, kalau di situ perjanjiannya adalah perjanjian Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini salah satu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak memenuhi perjanjian kepada Allah dan Rasulnya itu berarti ada muta'zim lahu. Berarti tidak ada bentuk pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu qadhun fit tauhid. Ini tentu pelecehan terhadap tauhid. Ya. Jadi di sini maksudnya di situ. Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau I'anatul Mustafid menjelaskan hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, anna naqdal uhud fihi naqsun fit tauhid. Bahwasanya membatalkan perjanjian padahal perjanjian itu perjanjian Allah dan Rasulnya, berarti itu adalah kekurangan dalam tauhid. Li'annahu yadullu ala adami ihtirami ahdillah, karena ini menunjukkan ketiadaan pemuliaan, penghormatan kepada perjanjian Allah. Wa man lam yahtarim ahdallah fa inna hadha yadullu ala naqsi tauhidi. Nah, siapa yang tidak menghormati perjanjian Allah, maka ini berarti menunjukkan akan kekurangan tauhid orang tersebut. Ya, wa man wafa bi ahdillahi wa 'azzama ahdallahi fa hadha yadullu ala kamali tauhid. Hadha wajhul munasabah. Ah, sisi ya, korelasi antara bab ini dengan kitab tauhid. Siapa yang menunaikan perjanjian Allah dan dia mengagungkan perjanjian Allah, maka ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid dia. Nah, zimmah di sini maknanya adalah al-ahdu, perjanjian. Maksudnya maja'a fi zimmatillah yaitu minan nahi an-naqdi al-uhud min kitabillahi wa sunnati rasulih. Yaitu larangan dari melanggar perjanjian. Yang perjanjian itu dibangun dari Al-Quran, dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini adalah wa'id, ancaman. Ya, baik. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala langsung menjelaskan. Tadi sudah dibacakan. Aibab maja'a fihi min ta'zimihima wa tahdhir min ikhfarihima. Itu bab tentang ya keterangan wajibnya mengagungkan perjanjian Allah dan Rasulnya, dan tahdir, peringatan dari ikhfar, ya, akhfara, tidak menunaikan janji, yaitu dari, dan tahdir, peringatan dari melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, dan juga tahdir, peringatan dari menjadikan perjanjian Allah dan Rasulnya untuk manusia. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini wasilah, jalan menuju dilanggarnya, ya, tidak ditunaikannya perjanjian Allah dan Rasulnya. Maka yang wajib bagi para pemimpin untuk tidak menjadikan perjanjian Allah dan Rasulnya, ya, kepada orang-orang. Gak boleh kepada manusia. Jangan. Namun yang dia jadikan adalah zimmah rois, perjanjian pemimpin, raja, presiden, raja, maupun para, ya, jajarannya. Hadza min babi ta'zimi zimmatillah. Maka ini termasuk diantara bab pengagungan terhadap, ya, zimmah, perjanjian Allah dan Rasulnya. Wa min babi ikmali tauhidi wal iman. Dan ini adalah bab termasuk penyempurna tauhid dan keimanan. Dan melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, itulah naqsun, kata Syekh bin Baz, ya, kekurangan dalam iman dan wasilah ila tala'uh, dan jalan menuju bermain-main, ya. Taib. Berikutnya dibaca, berikutnya gantian siapa yang belum baca hari ini? Niko. Kalau antum baca, maju ke depan, gak nyampe mic-nya belakang. Niko dibaca dulu matanya. Sehiparis ke depan, kalau enggak bisa, mic-nya enggak bisa ke belakang. Majuan Paris ke depan. Bismillah. Matan. Nah, di matan dulu, matanya panjang tuh Niko, dibacain aja. Wa qawluhu ta'ala wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Baik, yang panjang itu matan hadis, ya. Matan ini enggak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aufu, ya. Wa aufu, dan penuhilah perjanjian Allah, idza 'ahadtum, jika kalian berjanji. Wa la tanqudu, jangan kalian batalkan al-aiman, sumpah tersebut, ba'da tawkidiha, setelah kalian, ya, menegaskannya, mengukuhkannya. Wa aufu, ya. Wa aufu bi ahdillah, ini bil iltizam, keharusan, ya, untuk menunaikan perjanjian tersebut. Ya, apakah dia berupa baiat, sumpah, dan yang lainnya. Wa la tanqudu al-aiman, ya. Janganlah kalian batalkan perjanjian tersebut, aymanul bai'ah, misalkan sumpah, bai'at, atau kemutlakan sumpah apapun. Ya, min ba'di tawqidiha, ba'da tawqidiha, ba'da tawsikiha bizikrillah, setelah dikuatkan dengan, ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menunaikan perjanjian dan juga ikatan-ikatan, menjaga sumpah yang telah ditegaskan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, terus dibaca syarahnya Syekh bin Bas. Wa qala Syekh rahimallahu taala, qala ta'ala wa aufu bi ahdillahi idza 'ahadtum. Faman 'ahada bi zimmatillahi aw zimmati rasulihi fa 'alaihi ay yuwaffiya wa in kana qad akhta'a fil ahdi bi zimmatillahi wa rasulihi fa 'alaihi an awfa, itu wazan awfa, fil mudarinya apa? Yufi, berarti yuwafi, bukan yuwafiyah. Fa 'alaihi an yufiya, terus yufiya bi zimmatillahi wa rasulihi lakin 'alaihi ay yufiya bidzalika wa 'alaihi alla yukhfara, alla yukhfira, alla yukhfira bidzalika wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha ay la tanqudu al'uhuda ba'da an akadtumuha bil aymani shadidati wal ma'ahadati bal awfu kama qala subhanahu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa qala sallallahu alaihi wasallam yarfa'u li kulli ghadiri yaumil qiyamati yarfa'u li kulli ghadirin yaumil qiyamati ini kok benar Nicholas, cepat baca lawa apa lawa liwaan liwaan indas indastihi, indastihi yunada alaihi hadhihi qudratun, hadha hadhihi qudratu, qudratu fulanin, fulani bani fulanin, wa hadha fihi wa'idun azimun wa yadullu ala wujubil wafa'i bil ahdi. Ah, ni kau ni enggak baca ni, enggak merujaah ni. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa'ufu bi'ahdillahi idha ahadtum, maka barang siapa yang berjanji dengan perjanjian Allah dan Rasulnya, maka dia mesti menunaikan. Wa in kana qad akhta'a fil ahdi, walaupun terkadang dia keliru dalam perjanjian tersebut dengan Allah, perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, lakin alaihi ayyufiyah, namun dia mesti tunaikan bidzalik, hal tersebut, wa alaihi alla yukhfira bidzalik, dan dia mesti ya menunaikannya, jangan sampai dia membatalkannya. Walatan kudul aiman ba'da tauqidiha, janganlah kalian membatalkan sumpah setelah penegasannya, itu tanqudul uhud, jangan kalian batalkan sumpah perjanjian-perjanjian setelah kalian tegaskannya dengan sumpah yang tegas, perjanjian yang tegas, disebut nama Allah di situ, bal aufu, namun tunaikanlah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahd innal ahda kana man kana mas'ula, tunaikanlah janji karena janji itu nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya yarfa'u likulli ghadirin yaumal qiyamati liwa'an, ya para pengkhianat, semua pengkhianat nanti akan mengangkat bendera, ya bendera pengkhianatan indastihi, ya di duburnya. Yunada alaihi, akan diseru, hadihi qadratu fulan ibn fulan, inilah pengkhianat si fulan dan si fulan. Mahada fihi wa'idun azimun, ini ancaman yang sangat keras, ya dulu ala wujubil wafa' bil ahdi, yang menunjukkan akan wajibnya menunaikan janji. Taibara kalafik, ya. Al-wafa' itu diddul ghadir wal khiyana. Wafa' menunaikan janji itu lawan dari ya pengkhianat, ya mengkhianati. Ya. Nah, Syekh Shalih Fauzan di kitab I'anatul Mustafid menjelaskan bi ahdillah, yang dimaksud adalah al-mitsaq, perjanjian yang diikat di situ manusia, disandarkan kepada Allah, itu idafatan tasyrif, sebagai bentuk penyandaran pemuliaan. Mimma yadulu ala ta'zimil ahdi, yang menunjukkan akan pengagungan perjanjian. Ya. Karena sesuatu apabila disandarkan pada Allah, ini menunjukkan dalil akan keagungannya. Seperti baitun, baitullah, maka agung tersebut. Naqah, naqatullah, dalam peristiwa Nabi Saleh, maka ya, agung. Abdun, abdullah, maka agung. Taib. Ya. Nah, juga ciri seorang mukmin itu tidak melanggar janji. Sebaliknya ciri munafik melanggar janji. Kata Nabi, ayatul munafik salasun. Ciri munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji maka dia ingkar. Wa idza ahada ghadara. Nah, mas, ini juga nih. Kalau dia ahada, bikin perjanjian, maka dia khianat. Wa idza khasama fajara, kalau dia bertikai dia curang. Taibara kalabik. Ya. Walatan qudul aiman, aiman juga di sini bisa maknanya adalah al-uhud, karena al-ahdu yusamma yaminan, sumpah. Taibara kalabik. Ya. Kemudian baca berikutnya. Nyampe kami ke situ, ke Paris. Paris, kamu baca ke depan. Enggak, jangan jadi kasih kalau dia enggak mau ke depan. Oh, dia enggak baca ke depan. Mikir siap yang baca yang di depan aja. Si Arga atau si itu. Jangan di belakang-belakang gitu, Paris. Mau ngapain sih ngapling-ngapling di belakang? Percuma kan suruh ke depan juga. Nah. Ayo baca. Dari Matan. An Buraidah. Ya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jaisin aw sariyatin awsahu bi taqwallahi ta'ala. Baik. Buraidah Ya, dari Buraidah radhiyallahu anhu. Di sini beliau menerangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila ammara itu ja'ala syakhsan amiran, menjadikan seseorang sebagai amir, pemimpin. Ya, ala jaisin junujun, pasukan junud kathirah. Au syariah, syariah itu qit'atun minal jaish. Ya, apa namanya? Batalion. Taib. Apabila Rasulullah SAW mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin pasukan perang atau satu batalion, terus awsahu, ini sudah dibaca. Beliau mewasiatkan untuk bertakwa pada Allah dan juga siapa saja, waman ma'hu biman ma'hu, itu maksudnya. Siapa saja yang bersama pemimpin pasukan tadi, panglima pasukan tadi, seluruh kaum musliminnya. Terus faqala ughzwa bismillahi fi sabilillahi qatilu man kafara billahi. Baik. Nah, Nabi bersabda ughzu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pasukan tersebut, ughzu, bukan ughzwa, ughzu. Ughzu fil amr, ghoza. Ya. Ghoza yaghzu, ughzu. Mulailah, maksudnya isra'u. Ya, bersegeralah. Ya. Fi, berperang di jalan Allah dengan nama Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, fi ta'atihi, dalam ketaatan pada Allah. Terus ughzu wala taghullu. Baik, qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi kita memerangi orang-orang kafir li kufrihim. Li ajli kufrihim, karena kekufuran mereka kepada Allah. Ya. Nanti ada pengkhususan yang tidak boleh dibunuh dari kalangan orang-orang kafir, anak kecil, wanita dan yang lainnya. Terus wala taghdiru, apa namanya? Ughzu wala taghullu. Berperanglah kalian, namun jangan kalian melakukan gulul. Ya, gulul itu al-akhdhu ghanimah qabla qasmiha. Itu maksudnya al-gulul. Akhdul ghanimah qabla qasmiha. Mengambil ghanimah sebelum dibagikan. Ngentit kalau bahasa kita. Ya, ngentit ghanimah. Diumpetin ghanimahnya sebelum dibagikan. Ini wala taghullu. Jangan kalian melakukan gulul. Wala ya gulul, gulul. Ya. Melakukan gulul yaitu akhdul ghanimah qabla qasmiha. Terus wala taghdiru wala tumathilu wala taghdiru, janganlah kalian taghdiru, itu maksudnya apa? Nah, ini syahidnya nih. Ya, wala tanqudul ahda, janganlah kalian mengkhianati perjanjian. Kalau perjanjian dengan musuh jangan dikhianati. Wala tumathilu, janganlah kalian tumathil, mencincang-cincang musuh. Ya, taswihul qatil biqat'i a'dha'ihi, itu dengan taswih, merusak tubuh korban musuh, ya, dengan dipotong daging-dagingnya, bagian tubuhnya dicincang-cincang, itu enggak boleh. Ya, bunuh musuh udah. Wadar barikop, udah penggal kepala mereka, selesai. Enggak boleh memperlakukan tubuh musuh dengan dicincang-cincang. Ya, wala taqtulu walidan, walidan as-sabi. Ya, as-sabi. Dan janganlah kalian membunuh anak kecil. Nah, itu. Terus wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalath khisalin. Nah, kalau kalian berjumpa dengan musuh kalian musyrikin, maka ajaklah mereka kepada tiga hal. Ya. Kepada tiga hal. Nah, itu ragu rawi au khilal. Ya. Syak fi rawi. Namun maknanya sama. Khisal, khilal itu sama. Ya, tiga hal. Terus fa ayyatuhunna ma ajabuka fa aqbal minhum. Baik. Maka dari tiga hal tersebut, yang ma ajabuka, selama mereka mau menerima seruanmu, maka terimalah dari mereka tersebut. Terus wa kuffa anhum, tahanlah dari mereka, tahan dari menyerang mereka. Terus thumma da'uhum ilal Islam. Ah, ini yang pertama. Ajaklah mereka kepada Islam. Ya, terus fa'in ajabuka faqbal minhum. Nah, kalau mereka menerima seruanmu, terimalah ya Islam mereka. Terus thumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Baik. Kemudian ajaklah mereka untuk berpindah, ya, untuk berpindah ke negeri muhajirin, ya, dari negeri mereka, negeri kafir, ke negeri muhajirin, ya. Negeri muhajirin itu Madinah ketika itu. Terus wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum malil muhajirin. Nah, kabarkan pada mereka kalau mereka mau pindah ke Madinah, maka mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh muhajirin, yaitu ghanimah, faidah. Terus wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Dan bagi mereka pun juga kewajiban, ya, yang juga diberikan kepada kaum muhajirin, jihad dan yang lainnya. Terus fa in abau ayatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakunu ka'arabil muslimin. Nah, kalau mereka menolak untuk berpindah dari negeri mereka ke muhajirin, namun mereka mau masuk Islam, kabarkan kepada mereka bahwa mereka itu seperti orang-orang Arab kaum muslimin, ya, yang tinggal di negeri Badui dan yang lainnya. Ini bawa apa ya? Siapa yang masak? Itu masak apa antum? Waduh. Ayo terus. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Nah, berlaku bagi mereka hukum Allah ta'ala. Terus alladhi yajri alal mu'minin. Yang juga berlaku kepada kaum mu'minin. Terus wal yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un. Wal fai'i syai'un. Nah, mereka tidak mendapatkan ghanimah dan fai'. Kalau mereka tidak mau hijrah ke Madinah, mau masuk Islam tapi enggak mau hijrah ke Madinah, tidak mendapatkan fai' dan ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang, fai harta orang kafir yang diambil tanpa peperangan karena mereka meninggalkan rumah mereka. Terus illa ayyujahidu ma'al muslimin. Nah, kecuali kalau mereka mau berhijrah bersama kaum muslimin. Terus fa inhum abau fas'alhum aljizyata. Nah, kalau mereka menolak masuk Islam aja enggak mau, maka mintalah jizyah kepada mereka. Ya, minta kepada mereka agar mereka membayar jizyah. Apa itu jizyah? Malun yu'khadu minal kufar ala wajhi sighar, ya, wa zillah lahum. Harta yang diambil dari orang-orang kafir dengan kerendahan, penghinaan. Mereka merendahkan diri dan diambil dalam bentuk merendahkan, menghinakan mereka. Per tahun, per tahunnya satu dinar, ya, per tahunnya satu dinar. Taib barakallahu fikum. Ini seakan-akan ganjaran balasan. Kalau tidak ingin dibunuh, bayar. Nah, kalau mereka sudah tinggal di negeri kaum muslimin, bayar jizyah, maka mereka berlaku hukum ahli zimmah. Ya, ahli zimmah. Mereka tidak boleh mengungguli kaum muslimin dalam segala hal, kendaraan, rumah, segala hal. Mereka enggak boleh menampakkan kekafiran mereka pakai salib. Enggak boleh punya buka bikin grup WhatsApp, bikin grup Facebook yang anti-Islam. Enggak boleh. Gak boleh menampakkan. Kalau mereka Natalan gak boleh di gereja, mesti di rumah-rumah mereka. Ya. Kalau kaum muslimin, ya, jalan kaki, mereka mesti jalan kaki. Gak boleh mereka naik kuda. Naik keledai gak boleh. Kaum muslimin naik keledai, dia gak boleh naik kuda. Mesti jalan kaki. Gitu. Nah, para ulama hanya mengikat ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Ada ulama yang mengatakan Majusi masuk. Selain dari itu, gak boleh jadi ahli zimmah, kafir zimmi. Paham situ? Banyak ustaz atau penceramah yang mengatakan zimmi adalah di negeri kita, di negeri Indonesia ini non-muslim zimmi. Itu dusta dan pengkhianatan terhadap ilmu. Kalau dia tahu, kalau dia gak tahu, itu dusta, keliru. Ya, gak ada orang Hindu-Buddha itu jadi zimmah. Kapan mereka bayar jizyah? Ya, maka kafirun di Indonesia ini mereka bukan zimmi. Kalau zimmi, mana buktinya mereka zimmi? Bayar apa mereka? Pajak. Kita juga bayar pajak. Ya. Dan ternyata mereka tidak sogirun, tidak merendahkan diri. Bahkan mereka punya sikap takabur, ya. Punya sikap mukabaroh, mereka belagu, mereka menampakkan kekufuran, sama sekali bukan zimmi. Kalau begitu harbi, iya harbi. Kalau begitu kenapa enggak diperangi? Membabil maslahah. Ya, maslahat. Mudaratnya banyak. Enggak boleh diperangi. Lai barakallahu fikum. Terus fa inhum ajabuka faqbal minhum wa quf anhum fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Ya. Nah, kalau mereka mau membayar jizyah, terimalah jizyah dari mereka. Ya, mereka tidak mau masuk Islam, kemudian mau bayar jizyah, terimalah. Wah, kemudian tahan mereka, jangan diperangi. Tapi kalau mereka enggak mau bayar jizyah juga, baru fasta'in billah, minta tolonglah pada Allah, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Ya. Terus ats-tsalits, wa idza hasarta ahla hisnin faraduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyhi fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmatan nabiyhi walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabika. Tayyib. Ahwan. Nah, ini dulu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa idza hasarta ahla ala hisnin." Ya, apabila Anda mengepung, ya, mengepung tempat penjagaan mereka, benteng mereka. Wa araduka, dan mereka menginginkan agar engkau antaja ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyih, membuatkan perjanjian Allah dan Rasulnya, zimmah al-ahdu, ya, maka kata Nabi, fala taja'al lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyyih, jangan kalian jadikan untuk mereka perjanjian Allah dan Rasulnya, jangan, walakin ija'al lahum zimmatak wa zimmata ashabik, namun jadikanlah untuk mereka itu perjanjian engkau sendiri dan perjanjian teman-temanmu. Ya, terus fa innakum in takhfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an takhfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi. Nah, ini ilatnya, sebabnya. Karena apabila kalian ya melanggar ya perjanjian zimmah kalian, zimmah kalian, zimmah kalian dan zimmah ashab kalian, itu resikonya ahwan, lebih ringan daripada kalian melanggar ya perjanjian Allah dan Rasulnya. Terus wa idza hasarta ahla hisnin faraduka an tanzilahum ala tunzilahum an tunzilahum ala hukmillahi fala tunzilhum ala hukmillahi walakin anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi amla. Rawahu Muslim. Apabila engkau mengepung benteng mereka, ya, dan mereka menginginkan agar engkau menerapkan untuk mereka ya hukum Allah, maka janganlah kalian terapkan hukum Allah pada mereka, karena namun anzilhum, terapkanlah untuk mereka hukummu sendiri, engkau berijtihad, karena engkau tidak tahu atusibu hukmallahi fihim amla, apakah ya itu sesuai, tindakanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Taib, hadis riwayat Muslim. Wah, hadis yang panjang di sini. Ya, munasabahnya dengan kitab tauhid di sini apa? Itu larangan memberikan zimmah Allah dan Rasulnya kepada orang-orang kafir, perjanjian orang-orang kafir. Kenapa? Khasyata adamil wafa. Karena khawatir tidak mampu ditunaikan, dan itu berarti jarimah azimah, kejahatan yang sangat besar. Ya. Itu berarti kejahatan yang sangat besar. Dan yang demikian itu kekurangan dalam tauhid. Naam. Fadal, syarahnya dibaca. Faris. Ats-tsalits qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kenapa itu? Syekh Ibnu Baz sahabat itu. Bingung, lupa deh. Hadithu Buraidata ibnil Husaybi inda Muslimin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fayusihi fi nafsihi wa fi jayshihi ayyattaqillaha fihim wa awsal jaysha bitaqwallahi. Baik, hadis Buraidah Husain bin Husain, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau fayusihi fi nafsih, beliau mewasiatkan kepada para panglima perang dan juga para pasukan agar bertakwa pada Allah. Beliau mewasiatkan pada pasukan untuk bertakwa pada Allah. Ya, ayat taqillah fihim, agar panglima bertakwa pada Allah terhadap para pasukan dan pasukan pun ya dan beliau mewasiatkan pasukan untuk bertakwa pada Allah. Terus ud'uhum ilal Islam ay ud'uhum ila syahadataini au awalan qabla kulli syai'in kama fi hadithi Mu'adzin hina ba'athahu ilal Yaman fa idza ajabu wa nataqu bi syahadataini allamahum baqi allimhum allimhum baqiyatal faraidi. Baik. Ya, serulah mereka ke dalam Islam, yaitu ajaklah mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat pertama kali. Ya, ini maksudnya. Pertama kali diajak kepada kalimat agar musuh mengucapkan kalimat syahadat. Sebelum segala hal, sebelum diajak begini begitu, ya. Ya, sebelum disuruh ini dan itu, diajak dulu agar mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kemudian sebagaimana dalam hadis Mu'ad, tatkala Mu'ad diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, hadisnya sudah lewat. Apabila mereka mentaati wa nataqu bi syahadatain dan sudah mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ajarkanlah kepada mereka kewajiban-kewajiban yang lain. Ya, terus qauluhu yajri alaihim hukmullahi ay fil awamiri wan nawahi. Baik, maka berlaku bagi mereka hukum Allah, yaitu dalam hal perintah dan larangan. Terus khisalun au khilalun. Nah, ini ajaklah mereka kepada tiga hal. Khisal au khilal, ini maknanya sama. Terus syakkun minar rawi wal makna wahidun. Baik, keraguan dari rawi namun maknanya satu. Terus wa hadza min hirsir ruwati rahimahumullahu. Nah, ini termasuk, ini adalah bagaimana bentuk semangat antusiasnya para perawi ingin menjaga keontetikan riwayat tersebut. Ya, sehingga dia kalaupun ragu dia sebutkan ya keduanya. Taib. Terus fa in abau fas'alhum aljizyata. Ai abau ad-dukhula fil islami wal hijrati fas'alhum aljizyata. Waqbal minhum wa hadha fil yahudi wan nasara wal majusi kama qala ta'ala qatilul ladzina la yu'minu bil la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Baik. Ya, mengenai jizyah ini, sebelum kita bacakan, saya akan bacakan dari keterangan Syaikh Al-Fauzan di Ihanatul Mustafid. Wahal, ya, wahtalafal ulama rahimahumullah hal tu'khadu al-jizyah min kulli kafirin kama huwa zahiru hadal hadis aw annaha tu'khadu min ahli kitab faqad liqawlihi qatilul ladina la yuminuna billahi wal mil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasulah wala yadiduna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ya, fakhassa Allah, maka para ulama berselisih apakah jizyah itu diambil dari setiap orang kafir berdasarkan zahirnya hadis ini atau diambil dari setiap ahlul kitab saja berdasarkan, kalau berdasarkan hadis ini, hadis yang ini, ya kan, memerangi orang kafir. Kalau berdasarkan firman Allah, hanya ahlul kitab. Hanya ahlu kitab yang dijelaskan oleh Syekh bin Bas juga. Ya. Nah, kita bacain lagi tadi penjelasan di Syekh bin Bas sebelum nanti masuk. Ai abau ad-dukhula fil Islam, mereka menolak untuk masuk Islam dan hijrah, maka minta kepada mereka jizyah, upeti, dan terimalah dari mereka kalau mereka membayar. Ini pada Yahudi, Nasrani dan Majusi. Sebagaimana firman Allah, qatiluhum. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasulah, tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haqq, yang tidak mau beragama dengan agama yang hak, yaitu Islam. Ya, minal ladina utul kitab, itu orang-orang yang diberikan kitab Taurat Injil Yahudi Nasrani. Hatta yu'tul jizyah, hingga mereka membayar jizyah ala yadin dengan tangan mereka. Wahum shaghirun, dalam keadaan mereka ya apa namanya dihinakan, dalam keadaan mereka merendahkan diri. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan di Anatul Mustafid, fa khassallahu fil ayah ahlul kitab, Allah mengkhususkan di ayat ini hanya ahlul kitab, al-yahud wa nasara, falladzina utul kitab hum al-yahud wa nasara, Yahudi dan Nasrani. Wa ulhiqa bihim al-majus. Majusi juga digabungkan, disertakan dalam bisunnati Rasulillah. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW faqala sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Ya. Tayyib. Maka perlakukanlah kepada mereka apa-apa yang diterapkan kepada ahlul kitab itu kepada Majusi. Ai fi akhdil jizyah. Ya. Tayyib. Dalam pengambilan jizyah fahum yusannu bihim sunnatu ahlil kitab. Fi akhdil jizyah diterapkan kepada Majusi hanya pada diambil jizyah. Ya. Diterapkan hukum ahlul kitab. Amma dzabaihuhum fahiya haramun. Adapun sembelihan orang Majusi haram walaupun dipengucap nama Allah. Bi khilafi dzabaihi ahlul kitab. Berbeda dengan sembelihan orang-orang ahlul kitab kalau mereka mengucap nama Allah halal. Wa nisaihim dan wanita ahlul kitab boleh dinikahi ya dengan syarat-syarat. Taib. Fatu khadul jizyatu min ahli kitab binasil ayah. Dengan nas ayat diambilnya jizyah dari Alkitab. Watu khadul jizyatu min al majus bisunnah nabawiyah. Ya, dengan sunnah Nabi diambilnya. Taib. Wa fi'lul khulafa ar-rasyidin. Wa yabqa al khilafi baqiyatil musyrikin. Fa hadzal hadis yadullu ala akhdhiha minhum ya aidan. Nah, jadi yang masalah itu kalau Majusi ya. Majusi apakah boleh mereka jadi ahlu zimmah? Nah, ini boleh. Tayyib. Namun juga ada ulama yang mengatakan semua orang kafir bisa jadi ahlu zimmah, bayar jizyah. Ya. Tayyib. Ini disebutkan di sini qaulul Imam Malik waqtarahu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala annahu tu'khad min kulli kafir. Jizyah boleh diambil setiap orang kafir. Bidalili hadzal hadis, berdasarkan hadis ini. Hadis Buraidah. Wa hadza am ya'ummu jami'al musyrikin. Ini mencakup semua orang musyrik. Pendapat yang kedua, anhatu khat min kulli musyrikin minal ajam. Ya, diambil dari setiap musyrik yang non Arab. Amma musyrikul Arab fala tu'khadu minhum al jizyah. Musyrikin Arab tidak boleh bayar jizyah. Fala yuqbal minhum illa al Islam awil qatl. Mereka cuma diberi pilihan, Islam atau diperangi, dibunuh. Wa hadza qaul Imam Abi Hanifah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Qaul Saris anna akhdhal jizyah khasun bi ahli kitab wa bil majus faqat minal arab wa minal ajam. Yang diambil jizyah Yahudi, Nasrani, Majusi, mau Arab maupun non Arab. Wa man adahu minal musyrikin, dan selainnya dari kalangan musyrikin bukan Yahudi, Nasrani, Majusi, maka fala yuqbalu minhum jizyatun, jizyah enggak diambil, enggak diterima. Wa hadha qaulul Imam Syafi'i wa zahiru madhhabil Imam Ahmad. Ini pendapat Imam Syafi'i dan zahiri madhab Imam Ahmad rahimahullah taala. Taib. Ini nanti ada di permasalahan di kitab-kitab fikih, kitab ahkami ahli zimmah. Kitab ahkam hukum-hukum ahli zimmah. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala punya kitab mengenai hal ini. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga membahas ini di Majmu' al-Fatawa. Ya. Dengan syarat kapan ahli zimmah bayar jizyah. Taruhlah mereka ahlu kitab apa non ahlu kitab non majus, ya. Kita pakai labdak Imam Malik. Tapi bayar jizyah apa enggak? Wahum sogirun enggak? Kalau enggak bukan ahlu zimmah. Berarti apa? Harbi. Harbi. Ya. Nah, tidak dibunuh. Adanya maslahat. Menolak mudorot yang lebih berat. Nah, harbi di sekitar kita bertahan. Mereka bertengger. Bahkan mereka menduduki tempat-tempat strategis dalam jajaran kepemimpinan, pemerintahan. Mereka menguasai ini dan itu, tidak diperangi, mudarat. Namun kalau memerangi mereka sekarang, mudaratnya lebih ringan, lebih besar. Ya, berarti di akhdu akhaf darorain, mengambil dua mudarat, salah satu dari dua mudarat, mengambil salah satu mudarat yang paling ringan di antara dua mudarat. Ya, ini ma'ruf ya, di kalangan ulama. Ya, terus dibaca lagi. Fasunnatu atlaqat man yu'khadhu minhum al-jizyatu. Naam. Ini sunnah, yaitu ya sunnu bihim sunnata ahli kitab, ya, terkait tentang Majusi. Terus lanjut. Wal Qur'anu qayyada bi ahli al-kitab. Adapun Al-Qur'an hanya mentakid, mengikat yang siapa itu yang bayar jizyah? Kafirin, hanya ahlul kitab. Terus wa alhaqat as-sunnatu bi ahlil kitabi al-maju al-majusa. Nah, namun sunnah menyertakan majusi ke dalam orang-orang yang boleh bayar jizyah nanti sebagai ahli zimmah. Terus fi akhdhil jizyati la fi hilit ta'ami wan nisa'i wa ghairihi. Nah, hanya pada jizyah majusi, bukan pada halalnya sembelihan mereka kalau mereka mengucap nama Allah. Majusi bismillah enggak haram sembelihannya. Ya. Ya. Nah, ahlul kitab harus pakai bismillah ya. Jangan kan ahlul kitab. Kita aja muslim nyembelih enggak pakai sebut nama Allah. Jadi bangkai itu. Apalagi ahlul kitab. Ahlul kitab mesti pakai sembelihan. Nah, wanitanya juga, wanita yang majusi itu enggak boleh dinikahi. Ya. Yang boleh dinikahi wanita ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Wanitanya saja, prianya enggak boleh. Haram, ya. Berarti menikahi wanita Hindu, Buddha, Konghucu, wanita ateis, wanita musyrikin, kuburiin, wanita-wanita liberal, maka haram. Enggak boleh. Ya. Wanita-wanita kufar dari kalangan nasionalis, liberalis, pluralis, itu enggak boleh. Ya. Muslimah banyak. Terus gantian dibaca berikutnya. Kasih ke Ray. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifullah ta'ala fasta'in billahi wa qatilhum fihi wujubul isti'anati billahi wa annal mu'minu wa annal mu'mina yasta'inu billahi fi qitali a'da'ihi wa la yu'tamadu ala quwwatihi faqat wa la ya'tamidu ala quwwatihi faqat wa idha hasarta ahla hisnin ay al-abniyatu wal-qala'u wal-qila' wal-qila'u haythu kana yatahassanu yatahassana biha. Kenapa mansub yatahassana? Yatahassanu biha ahlul kitabi ghaliban walam yakunu ma'al a'rabi fil bawadi. Taib, fasta'in waqat billah waqatilhum. Minta tolonglah kepada Allah kalau mereka menolak semua itu. Ya, dan perangilah mereka. Ya, minta tolonglah pada Allah. Kata Syekh, ini wajibnya minta tolong pada Allah. Bahwa seorang mukmin dia minta tolong pada Allah dalam peperang, dalam memerangi musuh-musuhnya. Wala ya'tamid ala quwwatihi faqat. Dia tidak bersandar kepada kekuatannya saja. Ya. Taib. Ini marhalah akhir dari tiga hal. Diajak Islam, enggak mau. Kalau mau, ajak hijrah. Kalau enggak mau, ya, ada konsekuensinya. Kalau enggak mau juga, bayar jizyah. Kalau mau, terima. Kalau enggak mau, ini marhalah yang terakhir, al-qital. Kenapa? Karena mereka menolak masuk Islam. Ya, mereka menolak bayar jizyah. Maka tidak tersisa lagi kecuali, enggak ada opsi lain kecuali diperangi. Ya, dakwah sudah masuk kepada mereka. Hujjah telah tegak pada mereka. Ya. Uzur sudah enggak ada lagi. Maka mereka diperangi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ya. Fitnah di sini syirik. Ya, perangilah mereka sampai tidak ada lagi kesyirikan wa yakunu dinillah. Agama ini hanya milik Allah. Tabarakallahu fik. Nah, kemudian wa idha hasarta ahla hisan, ahla hisnin. Apabila engkau mengepung ya, orang-orang mereka, ai bil anbi bil abniya bil abniyati wal qila, itu mereka sudah berada di bangunan dan benteng mereka, di mana yatahassanu biha ahlul kitab ghaliban. Kebanyakan ahlul kitab kalau sudah terkepung mereka itu berlindungnya di benteng kebanyakan, ya, sebagaimana peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan ahlul kitab, ya. Peperangan Salahuddin al-Ayyubi, ya, dengan raja, ya, raja Romawi yang ditugaskan untuk menguasai Yerusalem Al-Quds. Nah, ketika sudah diperangi, mereka berlindung di benteng. Di Khaybar juga gitu, mereka berlindung di benteng. Nah, walam yakunu mal Arab, ini berbeda dengan orang-orang Arab Badui fil bawadi, mereka ya adanya di lembah-lembah, enggak ada di benteng. Tatkala Rasulullah SAW menyerang Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, orang-orang Arab nggak ada di benteng, nggak, mereka nggak punya benteng, ya, nggak punya benteng. Oh, udah mereka berarti di mana? Ya udah di lembah-lembah aja. Nah, dikecualikan di sini mungkin orang-orang Arab yang ada di Yaman, mereka punya benteng. Son'al Qadim, ya, kota Son'a lampau itu masih ada di Yaman. Jadi di Yaman itu ibu kota Son'a. Son'a yang ada modernnya, ada Tahrir, ada mall segala macam. Namun Son'a Qadim, Son'a old, Son'a. Son'a Qadim, Son'a yang zaman dulu itu masih ada benteng. Ya. Jadi dibentengi benteng, nah itu Son'a zaman dulu. Son'a zaman dulu itu bangunan-bangunan zaman dulu. Ya. Tempat Imam Syaukani dulu ada di situ. Al-Imam As-Son'ani, Abdul Razak As-Son'ani ada di situ. Bahkan Ka'bahnya Abrahah ada di situ. Dan sekarang jadi tempat sampah. Ya, saya pernah buang sampah di situ, alhamdulillah. Nah, terus lanjut. Fa'araduka an taj'alahum zimmatallahi wa zimmat nabiyhi fa innakum an tughfaru zimmatakum. Antukhfiru zimmatakum. Nah, apabila mereka hendak membuatkan perjanjian Allah dan Rasulnya, maka nanti kalian dikhawatirkan karena nanti dikhawatirkan kalian itu potongan hadis ya, karena nggak nyambung, karena hadisnya bunyinya ya fa'aradu anta ja'alalahum zimmatallahi wa nabi fala taj'alalahum zimmatallahi wa itu kan ya, lakin ij'alalahum zimmatak wa zimmata ashabik fa innakum in tukhfiruhu zimmamakum ya wa zimmata ashabikum ahwan min an tukhfiru zimmatallahi wa zimmata rasuli. Ini dipotong aja, jadi kita mengartikannya juga bingung ya. Padahal yang tadi lanjut yang benarnya adalah itu, ini potongan aja. Apa? Apabila mereka menginginkan agar engkau membuatkan perjanjian untuk Allah dan Rasul untuk mereka, jangan. Namun buatkanlah untuk mereka perjanjian kalian dan ashab kalian. Karena kalau kalian melanggar perjanjian kalian, itu lebih ringan dibandingkan kalian melanggar perjanjian Allah dan Rasul. Ini syahidnya di sini. Terus al-ikhfaru masdaru akhfaru rubai huwa naqdul ahdi. Taib. Ikhfar itu sama kayak ikram. Ya. Akrama yukrimu ikraman akhfara yukhfiru. Nah, itu dari fi'il rubai. Ya. Sebenarnya fi'il itu sulasi mazid biharfin wahid. Ya. Itu maknanya apa? Akhfara naqdul ahdi, melanggar perjanjian. Terus ammal khafru fa huwa thulathi min khafrihi yakhfuru. Nah, adapun khafr itu sulasi ya. Sulasi itu dari kata khafara yakhfuru khafran. Man khafarahu yakhfuruhu itu. Ida hamahu khafarahu hamahu nasarahu. Itu maksudnya. Hamahu yahmihi itu maksudnya. Nasarahu yansuruhu. Menjaga, menolong. Terus wa minhu al-khafiru wa huwa al-hami. Al-khafir ya. Apa maknanya adalah al-hami, si fa'il yang menolong. Terus fa'akhfarahu ay azala himayatahu wa ahdahu. Nah, akhfarahu yaitu azala himayatahu wa ahdahu, yaitu apa namanya, menghilangkan penjagaan darinya, perjanjiannya. Terus berarti sudah melanggar ya, melanggar janjinya. Terus lanjut fal wajibu 'alal muslimina alla yanqudu al-'ahda wal mithaqa wa yughfiru wa laysa lahum an yaj'alu dhimmatallahi wa dhimmat rasulih li'annahum idza waqa'u fil ikhfari sara ashala fi haqqihim min al ikhfari fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyyih ma'a anna kilayhima la yajuzu lakin ba'du syarri ahwanun min ba'd ahwanu min ba'din min ba'din min ba'din wa ba'dul kaba'iri ashaddu min ba'din. Maka yang wajib bagi setiap muslimin untuk tidak melanggar perjanjian misak, ini sama ya, perjanjian wa yukhfiruhu, dan melanggarnya ya. Wa laysa lahum ayaj'alu zimmatallah wa zimmatar rasul, dan janganlah mereka ya, janganlah mereka menjadikan, membuat perjanjian Allah dan Rasulnya, enggak boleh. Karena kalau mereka terjatuh ke dalam ikhfar, melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya, ya, ini berat. Ya. Tapi kalau mereka terjatuh ke dalam ikhfar, melanggar perjanjian antar mereka, itu soro ashal. Ya. Ya, itu lebih mudah fi haqqihim, pada sesama mereka aja, melanggar perjanjian sama mereka, daripada mengikhfar, melanggar perjanjian Allah dan Rasulnya. Ma'akilaihima laijus, walaupun keduanya melanggar perjanjian Allah Rasulnya dan melanggar perjanjian sesama, itu keduanya enggak boleh. Namun sebagian keburukan lebih ringan daripada sebagian yang lain, dan sebagian dosa besar lebih dahsyat daripada sebagian yang lain. Nah, terus baca siapa? Arga. Thumma qala Syekh rahimahullah taala, wa kadzalika idza talabu minhum ayunzilahum ala hukmillahi fa innahu la yuqbalu bal yaqulu anzilkum ala unzilukum unzilukum ala hukmi ashabi. Nah, demikian pula apabila mereka meminta agar diterapkan pada mereka hukum Allah, jangan diterima. Katakanlah aku terapkan pada kalian hukum ashabi. Ya, hukum teman-temanku. Hukum jajaranku. Nah, konco-koncoku. Terus wala ba'sa ay yaqula saufa ajtahidu fi inzalikum ala muwafaqati syar'i walakin la astati'u an unzilakum ala hukmillahi li'anni qad ukhti'u fa yu'radu alayhi mijtihaduhu hasba ma yuwafiqu syar'a li'annahu idza akhta'a yakunu qad kadzaba 'ala Allahi fa hadza min babil haitati wa min babil adabi syar'iyyati fi ta'il uhudi wal mawathiqi wa inzalil adwi ila hukmil ila hukmin yardahu Allahu ta'ala. Nah, dan tidak mengapa seseorang mengatakan pada musyrikin yang minta perjanjian Allah dan Rasulnya, saufa ijtahid, saya akan berupaya keras untuk menerapkan kalian kepada hukum yang sesuai dengan syariat, namun saya tidak sanggup untuk menerapkan ya hukum Allah pada kalian, karena terkadang saya bisa salah ya. Maka nanti hal ini disodorkan kepadanya sesuai dengan ijtihad dia ya, yang sesuai dengan apa-apa yang mencocoki syariat. Karena apabila dia keliru, berarti dia ini kadzaba 'ala Allah, dia telah berdusta atas nama Allah. Nah, maka ini enggak boleh. Jadi dia pakai hukum dia hada min babil haithah, karena kehati-hatian. Ya, dan juga adab syar'i ya, tentang memberikan perjanjian dan menerapkan hukum kepada menerapkan kepada musuh hukum Allah yang Allah ridai. Baik. Masih ada waktu enggak? Ada waktu ya? Dari sorean ya? Hah? Ah. Baik, cukup dulu deh ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti ini kurang lebih 2 pertemuan lagi.